Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran tidak henti-hentinya memberikan kisah-kisah yang bijaksana. Ada seorang orang tua yang sangat bijaksana, yaitu Nabiullah Zakaria alaihi salam. Beliau meminta kepada Allah dalam permintaannya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, wahai Tuhanku, jangan engkau membiarkan aku hidup sendirian. Engkau adalah sebaik-baik warisan. Seorang nabi begitu merindukan seorang anak. Al-Quran menggambarkan dalam ayat ini bahwa manusia merindukan anak adalah sebuah naluri yang tidak pernah kita lupakan. Bahkan Fir'aun yang kejam pun dia merindukan anak. Harta dan kekayaan tidak mampu menempati posisi anak dalam kalbu seorang ayah dan ibu. Selanjutnya Al-Quran juga mengisahkan kepada kita, sekejam apapun itu Fir'aun, dia tetap merindukan anak. Al-Quran menceritakan, wa qalat imra'atu fir'auna qurrata ayunin li walaka la taqtulu asa an yanfa'ana an nattahidahu walada. Istri Fir'aun menceritakan tentang kisah ini. Beliau menemukan seorang Musa alaihissalam terayun, terapung di sungai Nil. Kemudian istri Fir'aun memungutnya dan dia bicara kepada Fir'aun, hada kurratu ayunin li walaka, ini adalah permata hatiku, walaka dan permata hatimu wahai Fir'aun. La taqtulu asa an yanfa'ana, jangan engkau bunuh, semoga dia memberikan manfaat di kehidupan kita. Aw nattahidalahu walada, atau ambil dia sebagai anak pungut kita. Fir'aun yang kejam sekalipun, dia mengindukan seorang anak, karena anak adalah naluri seorang manusia, bahwa kerinduan kepada anak adalah suatu yang sangat baik dimiliki oleh seorang orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah tadi cukup mengharukan kita. Lihatlah, seorang Fir'aun yang kejam, pemimpin yang sangat lalim, membunuh anak laki-laki Bani Israel, luluh hatinya. Ketika diingatkan oleh istrinya, dia menerima Musa sebagai anak kandungnya. Dia menerima Musa sebagai anak pungutnya. Di situ diingatkan bahwa kisah di atas adalah sebagai fitrah manusia, dia merindukan seorang anak. Namun, Al-Quran juga mengingatkan kepada orang tua, jagalah anak itu, bimbinglah anak itu, arahkan anak itu sebagai permata hatinya. Al-Quran menegaskan kepada orang tua, ku anfusakum wa ahlikum naharo, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita sangat riskan dan risih di kehidupan kita sekarang ini. Banyak sekali yang melalaikan orang tuanya, banyak sekali yang melalaikan anak-anaknya, tidak sebagai penciptaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat tujuannya, bahwa anak adalah investasi, bahwa anak adalah permata hati, tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Sekali lagi Al-Quran juga mengingatkan kepada kita, wahai para orang tua, ingatlah pada suatu hari nanti, ayah-ayahmu tidak akan mampu menolong anak-anaknya, dan juga anak-anakmu tidak akan mampu menolong orang tuanya. Ini adalah peringatan Al-Quran kepada orang tua dan anak-anaknya. Ada kewajiban yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Juga ada kewajiban seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya. Antara orang tua dan anak-anaknya harus menjadi kekuatan pembangunan bangsa kita. Bangsa kita adalah sekelompok, semua warga adalah bagian dari keluarga-keluarga yang harus terjaga keimanannya. Oleh karena itu, orang tua adalah sebagai pencipta, melahirkan penerus bangsa. Semoga penerus yang akan datang mampu memimpin negeri ini dengan arif dan bijaksana. Oleh karena itu, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang dihuni oleh keluarga-keluarga yang sakinah. Negeri ini dihuni oleh keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sehingga mampu membaktikan kepada dirimu, ya Allah subhanahu wa ta'ala, kebaktian yang baik, sehingga melahirkan, menjadikan agama sebagai tuntunan hidup bagi kehidupan berkeluarga dan berbangsa dan bernegara. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah. Anugerahkanlah kepada anak-anak kami menjadi permata hati kami dan keturunan-keturunan kami, waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mampu berbakti kepadamu, orang yang mampu memberikan karya kepada bangsa ini, menjadi anak-anak, menjadi aset negara yang bisa mengembangkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.